bagaimana mauqif Ali Isma Medan yang kami ketahui dia bersama Bul Akmal dan bersama membela sekarang ini MLM. Wallahu a'lam bishawab.